عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kembali kita membaca buku ayat-ayat tauhid, dan insya Allah kita akan membahas tentang pembagian tauhid yang disampaikan oleh para ulama. Sebelumnya, sebagai mukaddimah, kita akan melihat tentang latar belakang kenapa ada pembagian tauhid semacam ini. Pada asalnya ketika tauhid itu dibahas oleh para sahabat dan juga para ulama di masa silam, mereka membahas dalam bentuk kajian ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memahami maknanya. Kemudian jadilah ilmu tauhid itu sebagai disiplin ilmu. Dan ketika sudah menjadi disiplin ilmu, maka akan lebih mengerucut dan lebih detail. Sehingga kita ketahui di zaman sahabat tidak dikenal misalnya istilah ilmu usul fikih atau ilmu fikih sendiri, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu-ilmu ini. Tidak mengerucut menjadi banyak disiplin ilmu. Tapi mereka belajar Islam secara keseluruhan. Sesuai dengan salikatul lughah, sesuai dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki dalam memahami setiap teks dalil, baik ayat maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari situ mereka bisa mendapatkan kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang mereka jadikan sebagai kerangka untuk beramal. Kemudian sejalan dengan perkembangan waktu, masing-masing ilmu mengerucut menjadi banyak disiplin ilmu. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu masalah dakwah, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, maka ilmu itu akan dibuat lebih detail, lebih rinci. Dan semakin ke sana, ya, maka ilmu itu akan semakin banyak rinciannya, semakin banyak pembahasannya. Maka di saat itulah ada pembagian-pembagian. Ada rincian-rincian. Sehingga tujuannya dalam rangka memudahkan bagi orang yang belajar untuk bisa memahami secara utuh materi yang dia dapatkan. Sehingga kita kenal ada istilah rukun sholat apa saja, wajib sholat apa saja, apa perbedaan antara rukun dengan wajib, syarat sholat apa saja, apa perbedaan antara syarat dengan rukun. Kemudian ada sunnah-sunnah sholat. Demikian pula kita jumpai dalam disiplin ilmu yang lain. Sehingga misalnya tafsir ada pembagiannya. Tafsir ditinjau dari rujukannya ada berapa. Tafsir ditinjau dari metode dalam penyampaiannya ada sekian pembagian. Dan seterusnya. Dalam akidah juga sama. Ketika akidah itu menjadi ilmu yang lebih mengerucut, maka dalam akidah ada penjelasan bahwasanya di sini ada pembagian demikian, di sini ada pembagian demikian. Sehingga kita mengenal ada pembagian tauhid. Tauhid dibagi menjadi sekian. Akidah ada rinciannya. Dalam masalah asma wa sifat ada rinciannya, dan seterusnya. Itu efek dari perkembangan ilmu. Karena itu, tidak ada istilah bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga atau menjadi empat atau menjadi sekian adalah perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh salafi, atau mereka sebut ini bid'ahnya Wahabi. Nah, kalau itu disebut sebagai bid'ah, maka nanti pembagian sholat ada bagian rukun, ada wajib, ada syarat, juga dihukumi yang sama jadinya. Padahal itu adalah kemaslahatan pendidikan. Jadi pembagian itu dilakukan dalam rangka kepentingan pendidikan. Ya. Andaikan masyarakat bisa memahami tauhid hanya dengan disebutkan ayat. Misalnya para ulama mengatakan, dalam satu surat Al-Fatihah terdapat 4 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhidul mutaba'ah. Silahkan Bapak baca Al-Fatihah. Dibaca. Baik, selanjutnya tolong sebutkan ayat mana yang menyebutkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan mutaba'ah. Bagi orang yang nggak ngerti, dia kebingungan. Saya nggak ngerti dengan ini. Tapi bagi mereka yang paham, dia tahu, oh ini maksudnya tauhid tentang ini. Sehingga dia tahu ini ke arah rububiyah, ini ke uluhiyah, ini ke asma wa sifat, ini terkait masalah mutaba'ah, dan seterusnya. Makanya, metode pembelajaran, jika masyarakat kita diajak untuk menganut metode masa silam, mungkin mereka akan sangat kebingungan. Karena kemampuan mereka dalam memahami dalil tidak sebagaimana kemampuan para sahabat dalam memahami dalil. Kemampuan masyarakat zaman sekarang, kemampuan kita dalam memahami dalil tidak sebagaimana kemampuan para sahabat ketika memahami dalil. Karena perbedaan seperti itulah kemudian ulama hadir dan mereka ngasih kemudahan. Karena pertimbangan itu. Sehingga biar ini lebih mudah dipahami, ini lebih mudah dipahami. Akhirnya dikasihlah rincian, dikasih pembagian. Baik, kalau kita paham ini, berarti pembagian tauhid menjadi 3 atau menjadi 4 atau menjadi 2. Ya, ada versi yang mengatakan ada 2, ada 3, ada 4. Pembagian seperti itu berarti bentuknya apa? Hakal waqi', menceritakan realita yang ada. Dulu para sahabat ketika ngajari bahasa Arab nggak ada pembagian, misalnya kalimat itu dibagi 3 isim fi'il huruf misalnya. Ketika sahabat belajar bahasa Arab, tapi mereka belajar bagaimana cara dalam berkomunikasi, lalu mereka belajar bagaimana cara memahami teks dengan baik, karena yang seperti ini mereka sudah paham. Sehingga tidak perlu ada rincian seperti itu. Begitu perkembangan waktu ada orang butuh paham itu, karena dia tidak punya kemampuan sebagaimana pendahulunya, akhirnya orang mengajarkan, oh kalimat dibagi 3. Isim ada sekian, fi'il ada sekian, yang mansub ada sekian, yang marfu ada sekian, yang mansub ada sekian, yang majrur ada sekian. Biar orang paham dalam, biar orang mudah dalam memahaminya. Tauhid juga demikian, para ulama memberikan rincian agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Dan saya bisa merasakan perbedaan itu. Pada waktu dulu, sebelum saya kenal tentang pembagian tauhid, ya kita sering dengar istilah tauhid itu sering. Tauhid sering kita dengar. Cuman, kita tidak ngerti bangunan tauhid yang seutuhnya. Dalam setiap ilmu kan ada morfologi ilmu ya. Bangunan ilmu. Jadi kita nggak ngerti bangunan tauhid yang seutuhnya itu kayak gimana, rinciannya seperti apa, karena kita nggak tahu peta. Begitu kita belajar tentang pembagian tauhid, peta tauhid, oh kita ngerti, oh maksudnya seperti ini, ranahnya seperti ini, dan seterusnya. Makanya seharusnya kita mengedepankan sikap terima kasih kepada para ulama yang berusaha memaparkan ilmu ini dengan mudah kepada masyarakat. Meskipun kadang dikomentari miring, ya. Sehingga sampai ada pernyataan seperti itu, pembagian tauhid jadi 3, itu adalah karyanya Wahabi, yang tidak pernah ada di masa silam. Ya. Coba kalimat itu dipakai untuk masalah fikih ibadah. Pembagian sholat jadi sunnah abad atau sunnah hayat. Bisa nggak kita sebut itu karyanya Syafi'iyah yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW? Ya sama saja padahal. Itu kan cuman itu pembagian dalam rangka untuk memudahkan. Baik. Sehingga pembagian ini sekali lagi adalah menceritakan realita. Realita dalam sholat ada seperti ini. Realita dalam tauhid ada seperti ini. Lalu ulama ngasih rincian. Biar gampang untuk dipahami. Nah ketika orang membuat pembagian, maka harus sesuai dengan realita yang ada. Kalau pembagian itu tidak sejalan dengan realita, maka pembagian itu tidak bisa kita terima. Jadi ada dua arah manusia ya. Ada dua penolakan yang dilakukan oleh manusia terkait masalah pembagian tauhid. Pertama, ada orang yang mengingkari pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Ada yang mengingkari. Saya nggak percaya dengan pembagian ini. Nggak mau saya. Apalagi tauhid dibagi tiga itu kayak trinitas. Kayak akidah trinitas. Yang membagi Tuhan jadi tiga. Dan ini juga tuduhan a priori, ngawur gitu ya. Ya, sehingga tidak perlu kita gubris. Intinya ada di antara mereka yang mengingkari pembagian tauhid itu. Dengan alasan ini adalah pembagian yang bid'ah, tidak pernah ada di masa sahabat, dan bahkan itu mendekati akidah trinitas, dan pertama kali yang dituduh membuatnya adalah Ibnu Taimiyah. Dan kita juga enggak tahu buktinya mana Ibnu Taimiyah menyebutkan tauhid ada tiga itu, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena pernyataan Ibnu Taimiyah bukan demikian. Yang kedua, ada yang melakukan pembagian kelebihan ya. Melebihkan pembagian, melebihkan pembagian karena semangat tertentu. Karena semangat tertentu. Sekarang kayaknya sudah enggak sepanas dulu. Kalau dulu Masya Allah, tauhid jenis ini cukup kuat pengaruhnya di masyarakat. Yang saya maksud adalah ada orang yang menambahi pembagian tauhid dengan tauhid hukumiyah. Atau tauhid apa? Hukmiyah atau mulkiyah. Ya. Tauhid hukmiyah atau mulkiyah. Saya masih ingat murabi saya dulu ya. Tauhid hukmiyah atau mulkiyah. Dan dulu kegiatan di kampus sangat diwarnai dengan yang seperti ini. Inil hukmu illa lillah. Maliki yaumiddin. Malikin nas. Maka tauhid itu ada empat. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hukmiyah atau mulkiyah. Dengan penekanan pada tauhid hukmiyah atau mulkiyah. Dengan dikasih semangat, bahwasanya pokoknya semua hukum itu harus kembali kepada Allah. Kalimat itu tidak salah, tapi ternyata dipakai untuk mentungi yang lain. Nah, dipakai untuk mentungi yang lain itulah yang menjadi masalah besar di masyarakat. Sehingga untuk pembagian tauhid, ada yang mengingkari, dia nggak mau. Dia menolak pembagian tauhid. Tauhid itu pokoknya dibuat utuh seperti ini. Akhirnya dia kebingungan dalam belajar tauhid. Dan dianggap sebagai bagian dari tauhid, padahal aslinya bukan bagian dari tauhid. Sebaliknya pelanggaran tauhid, dia tidak anggap sebagai pelanggaran tauhid. Di saat yang sama, ada orang yang ekstrim membagi tauhid karena semangat tertentu dan pembagian ini kelebihan. Yang saya maksud adalah tauhid hukmiyah dan mulkiyah. Baik. Sekarang coba kita lihat ya. Pembagian yang benar seperti apa? Pertama, kami ingin mengajak Anda untuk mengakui pembagian tauhid ini. Sebagaimana kita mengakui dalam fisik sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dan sebelumnya ada syarat. Kita mengakui itu. Ini nggak ada jamaah yang bisa ditanya ya. Ada nggak yang menolak rukun sholat? Nggak pak, saya nggak nolak. Rukun sholat ada pak? Ada. Baik, yakin ada? Yakin. Wajib sholat ada? Ada. Syarat sholat ada? Ada. Sebutkan. Tidak tahu. Yang penting pokoknya ada. Baik. Ada syarat sholat, misalnya bersuci. Lo Anda kok bisa tahu ini ada syarat, ini rukun, ini wajib, ini sunnah? Ya, para ulama ngajari kayak gitu. Alhamdulillah. Anda mengakui, dan itu mereka lakukan, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses pendidikan. Nah, sekarang kita belajar dalam ranah akidah. Agar orang tahu sebuah bangunan, maka dia perlu tahu apa? Unsur bangunan. Ini pondasi, ini tiang, ini tembok, ini dinding. Ini apa lagi? Ini sekat. Ada dinding luar, ada dinding dalam. Nanti ini dak lapis satu. Orang akan bisa mengenal sebuah rumah kalau dia kenal unsur-unsurnya. Makanya sesuai itu akan dipelajari lebih detail kalau orangnya tahu unsurnya. Baik. Sehingga kami menganggap bahwa pembahasan kita untuk kelompok pertama, orang yang mengingkari tauhid, sudah selesai. Yang mengingkari tauhid ini adalah kelompok yang enggak benar. Karena pembagian tauhid itu jelas ada, ngapain diingkari? Sehingga untuk kelompok ini saya anggap kita dahulukan aja, udah selesai gitu ya. Gak usah dilanjutkan. Berarti pembagian tauhid itu ada. Satu itu dulu. Anda mengakui keberadaan pembagian tauhid. Nah, sekarang pembagian tauhid itu ada berapa? Jika kita ingin mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang membuat pembagian tauhid tapi dia kebablasan. Sampai dikasih tambahan tauhid hukmiyah atau tauhid mulkiyah. Kembali kepada kata tauhid. Tauhid itu artinya apa? Tauhid artinya ja'lu syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Bahasa lebih ringkasnya adalah mengesakan. Meyakini sesuatu itu satu. Kalau bahasa kita, mengesakan. Ja'lu syai'i wahidan. Meyakini sesuatu itu satu. Sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang tauhidullah, karena tauhid di sini adalah tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita turunkan ke pembicaraan tauhidullah. Tauhid tentang Allah. Begini ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang tauhidullah. Lalu apa yang harus kita esakan terkait Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita esakan? Nah, ulama membantu kita. Yang harus kita esakan secara umum itu kan begini. Ya. Apa perbuatan Allah kepada kita dan apa perbuatan yang harus kita lakukan kepada Allah? Jadinya apa? Terjadi hubungan antara Allah dengan makhluk. Kan begini ya. Terjadi hubungan dua arah antara Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla, dengan makhluk. Sehingga tauhid intinya akan membahas ini ya. Apa perbuatan yang Allah berikan ke makhluk dan apa amal makhluk yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kan ini. Dan ini berlaku untuk semua interaksi. Makhluk berinteraksi dengan Rabb-nya. Sehingga dia harus tahu, interaksi saya dengan Allah, Allah ngasih apa ke saya? Allah melakukan apa dengan saya? Nah, terus muncul keyakinan, Allah yang menciptakanmu. Allah yang ngasih rizki kamu. Allah yang mengatur seluruh urusanmu. Allah yang menghidupkan, mematikan kamu. Nanti Allah yang akan membangkitkan kamu, akan menghisab kamu, mengabulkan doamu atau menolak doamu, mengabulkan ibadahmu atau menolak ibadahmu, dan seterusnya. Berarti kita meyakini, oh itu adalah perbuatan-perbuatan Allah pada saya. Begitu ya. Lalu, apa yang harus saya lakukan ketika saya sebagai hamba yang mengakui Allah punya sekian banyak perbuatan kepada saya? Kamu harus beribadah kepadanya. Kalau kamu berdoa, harus kepadanya. Kalau kamu meminta sesuatu, hanya boleh bergantung kepadanya. Kalau kamu mau bersumpah, pasrah, tawakal, harus kepadanya. Nah, berarti di situ kita berbicara kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa mentauhidkan Allah secara umum ada dua. Pertama apa? Tauhid tentang apa saja yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Tentang perbuatan Allah kepada hamba. Apa perbuatan Allah kepada hamba? Ya banyak sekali, menciptakan, memberi rizki, mengatur. Dan semua turunannya, menghidupkan, mematikan, menjaga. Dialah zat yang menurunkan hujan, mengutus utusan, mengutus para nabi, dan seterusnya. Dan tauhid, yang kedua adalah tauhid tentang perbuatan hamba kepada siapa? Allah. Apa perbuatan hamba kepada Allah? Beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, sujud kepadanya, berdoa, meminta sesuatu kepadanya, tawakal, membangun ketergantungan hati, ta'alukul qalbi, khauf, roja, dan aneka kegiatan yang lainnya. Kata kuncinya cuma dua ini. Sehingga ketika kita belajar tauhidullah, mengesakan Allah, itu adalah kita ingin memahami apa interaksi antara Allah dengan makhluk. Yang di situ diharuskan harus ada pembentuk pengesaan. Nah, di saat kita mentauhidkan Allah terkait perbuatan Allah, kita meyakini bahwa satu-satunya zat yang menciptakan hanya Allah. Satu-satunya yang mengatur alam Allah, satu-satunya yang apalagi? Mengabulkan doa, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, hanya Allah. Sudah? Kemudian, ketika kita membahas selanjutnya untuk tauhid hamba kepada Allah, perbuatan hamba kepada Allah, ada banyak juga di sana. Kita hanya boleh beribadah kepadanya. Kita hanya boleh berdoa kepadanya. Kita hanya boleh mengagungkan disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Dan seterusnya. Dan itulah tauhid tentang perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teori yang sangat sederhana. Kalau kita paham bangunan ini, insya Allah dengan cukup mudah, kita bisa apa? Kita bisa mengenal tauhid secara maksimal. Nah, perbuatan Allah itu kita ketahui dari mana? Perbuatan Allah itu kita ketahui dari mana? Dari dalil. Saya mungkin kalau boleh pakai istilah yang lain adalah dari info. Info dari siapa? Info dari Allah. Allah memberitahu kepada hambanya apa saja yang Allah perbuat kepada hamba. Pak, taunya dari mana kita tahu perbuatan Allah? Masya Allah, dalam Al-Quran banyak enggak? Banyak. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia rabbul alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Allah adalah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia zat yang maha pengasih dan penyayang. Maliki Yaumiddin. Dia raja. Dia pemilik hari pembalasan. Dan seterusnya. Itu tauhid yang berisi tentang apa? Informasi yang bersumber dari dalil tentang apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana kita bisa mengetahui tentang tauhid perbuatan hamba ini? Kita bisa mengetahui dari perintah. Perintah yang ada dalam dalil. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kita untuk beribadah. Ya ayuhan nasu budu. Wahai manusia, beribadahlah. Udu'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Wa'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah kalian harus bertawakal. Apalagi dan aneka perintah-perintah yang lainnya yang ditujukan kepada hamba untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk tauhid tentang perbuatan Allah ini, nah kita langsung masuk ke istilah ya. Kita masuk ke istilah untuk tauhid tentang perbuatan Allah ini, karena dia bersumber dari info, itu bentuknya ada dua. Pertama, ada yang berkaitan dengan nama dan sifatnya. Allah memperkenalkan dirinya. Berkaitan dengan nama dan sifatnya. Allah memperkenalkan dirinya. Boleh enggak Allah memperkenalkan dirinya? Kenapa kamu larang? Ya hak Allah untuk memperkenalkan dirinya. Karena dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha perkasa, maha sempurna nama dan sifatnya. Dan Allah mengajak hambanya untuk mengagungkannya. Allah mengajak hambanya untuk mengagungkannya. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah. Ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah dia ya, di setiap pagi dan sore. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum lillahi waqara." Kenapa kalian itu tidak merasa tunduk di hadapan Allah taala? Ya. Kemudian wasjud waqtarib, bersujudlah kepadanya dan mendekatlah kepadanya. Dan aneka perintah-perintah yang lainnya di mana Allah perintahkan bagi kita untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka Allah cerita tentang siapa dirinya. Nah, dalam cerita itu Allah cerita nama-namanya, sifat-sifatnya. Nah, ini kemudian oleh para ulama disebut dengan Tauhidul Asma was Sifat. Tauhid Asma was Sifat. Ini disebut oleh para ulama dengan Tauhidul Asma was Sifat karena dia membahas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terkait perbuatan Allah kepada makhluk. Atau mungkin saya ganti istilah ya. Terkait pengaturan. Pengaturan Allah kepada makhluk. Allah mengatur seluruh makhluknya. Apa saja yang diatur, penciptaannya, rizkinya, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nah, ini yang diistilahkan dengan Tauhidu Ar-Rububiyyah. Rububiyyah adalah pengaturan. Tauhidu Ar-Rububiyyah berarti Tauhid yang berbicara tentang bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dari sinilah kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam, mengendalikan hujan, yang mencabut nyawa, yang satu-satunya zat yang apa bisa mengabulkan doa dan aneka bentuk pengaturan yang lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Nah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba adalah apa yang harus dilakukan oleh hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, di situ ulama menyebutkan ada satu. Apa itu? Tauhid yang harus dilakukan oleh hamba adalah tauhid apa? Uluhiyah. Ini tentang perbuatan hamba. Ya, ini disebut dengan tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Sebenarnya istilah yang lebih tepat ubudiyah. Tapi yang lebih ma'ruf uluhiyah. Kalau mau didetailkan apa bedanya ubudiyah dengan uluhiyah? Kalau dilihat dari hak Allah disebut uluhiyah. Karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Kalau dilihat dari kewajiban makhluk disebut ubudiyah. Tauhidul ubudiyah. Cuman kita tidak sedang memperdalam istilah. Hanya saja kita ingin memahami bahwa kaitannya kenapa ada pembagian tauhid jadi tiga. Itu adalah terkait tadi. Memahami interaksi antara Allah dengan makhluk. Antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, kalau kita paham ini, insya Allah, berarti seperti itu toh. Kenapa tauhid bagi tiga? Berarti tujuannya apa? Untuk memudahkan. Agar kita bisa memahami secara utuh. Ketika kita diciptakan oleh Allah dan diperintahkan untuk mentauhidkannya, yang kita tauhidkan itu yang apa? Oh, ternyata seperti ini. Nah, ada istilah yang lain yang disampaikan oleh para ulama terkait pembagian tauhid. Mereka membagi tauhid menjadi dua. Bagi tauhid ada dua. Pertama adalah tauhid yang bentuknya informasi. Maksudnya gimana? Informasi tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah memiliki nama dan sifat seperti ini. Yang itu ada dalam Al-Quran. Yang ini sering disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang berbicara tentang ilmu dan berita. Untuk tauhid jenis seperti ini, bahasanya adalah bahasa iman. Pokoknya, kamu percaya saja. Gak usah ngeyel, gak usah bingung. Pokoknya, kalau ada informasi tentang itu, kamu percaya aja. Atau mungkin tulisan yang lebih tepat ini. At-tauhidul ilmi al-khabari. Gitu ya. At-tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang isinya penanaman ideologi tentang siapakah Rabb kita. Siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhid yang bentuknya mengamalkan tugas hamba. Tauhid yang bentuknya adalah tugas hamba. Dan tugas hamba itu apa? Mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Bahasa kita ibadah. Nah, ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan at-tauhidu at-tauhidul amal amali at-talabi. At-tauhidul amali at-talabi. Tauhid yang isinya amal dan tuntutan, perintah untuk mengamalkan. Ibaratnya begini, saya ketika menjelaskan pembagian tauhid itu sering saya membuat ilustrasi seperti ini. Semua orang yang mau berinteraksi dengan orang lain, dia harus tahu apa? Harus tahu apa? Hak dan kewajibannya. Orang asing yang kemudian menjadi orang dekat si orang dekat kita itu siapa? Orang asing yang selanjutnya jadi orang dekat kita itu siapa? Istri atau suami. Awalnya enggak kenal, dari bumi yang berbeda, yang satu Jawa, yang satu Papua misalnya. Atau yang satu dari Sumatera, yang satu Kalimantan. Sehingga awalnya enggak kenal sama sekali, dari lahir dari bumi yang berbeda, dari suku yang berbeda, bahkan bisa jadi dari ras yang berbeda. Tapi tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat dekat. Di tempat yang sama mereka tidur. Itu adalah pasangan suami istri. Makanya sebelum mereka menjalin hubungan, apa yang mereka lakukan? Saling mengenal. Dengan cara apa? Dengan cara ta'aruf. Tujuannya apa saling kenal itu? Saya pengen tahu kepribadian calon pasangan saya. Saya pengen tahu calon istri saya itu kayak gimana sih orangnya. Oh, seperti ini. Yang wanita juga sama. Saya pengen tahu seperti apa sih calon suami saya. Oh, seperti ini. Nah, ketika mereka berusaha untuk saling kenal, ya, mengenal, menyelami pribadinya, maka mereka menyadari, nanti kalau sudah suami istri, resiko yang akan saya hadapi seperti ini. Oh, calon istri saya itu triwit, misalnya. Oh, berarti nanti resikonya reso turu, kan gitu ya. Calon suami saya itu nek ngorok kenceng. Wah. Nanti resikonya apa? Yo reso turu, ya bodo reso turu nih ya. Sehingga dia akan tahu hak dan kewajiban saya, kewajibannya maksudnya seperti itu. Maka seorang lelaki ketika dia mau menjadi suami, dia harus tahu apa hak dia dan apa kewajibannya. Istri juga sama, dia harus tahu hak dan kewajibannya. Lalu terjadilah interaksi. Begitu. Nah, memahami apa? Kewajiban, memahami hak dan kewajiban, itu kan sama dengan kita dapat info dan apa yang harus kita respon terhadap info itu. Tauhid juga seperti itu. Ketika kita mengenal Allah, kita perlu tahu siapakah Allah. Maka itu dibahas oleh para ulama dalam Tauhidul Ilmi Al-Khabari. Tauhid yang berbicara tentang informasi tentang siapakah Allah Ta'ala. Dan saat kita mengenal Allah, maka ada pertanyaan, terus apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Dengan semua sifat-sifat dan nama yang Allah miliki seperti ini. Oh, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan itu kita bisa berharap kita telah mewujudkan peribadatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat sederhana. Sehingga kalau kita belajar pembagian tauhid itu nggak perlu bingung dulu, nggak perlu takut dulu, karena sebenarnya kita belajar ini itu berawal dari tadi bagaimana memahami interaksi yang ideal antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Nah, selanjutnya, lalu kenapa kok Anda tidak setuju dengan Tauhid Mulkiyah? Kalau kita bagi Tauhid jadi empat, yang membagi Tauhid jadi Mulkiyah tambah satu lagi itu kan bagi Tauhid jadi empat ya. Tauhid dibagi empat. Pertama, Rububiyah. Yang kedua, Uluhiyah. Yang ketiga, Asma wa Sifat, nama dan sifat. Yang keempat apa? Mulkiyah. Nah, ketika dibagi menjadi empat, muncul pertanyaan begini. Kau bagi jadi empat ini maksudnya apa? Mulkiyah itu apa sih? Ya, mulkiyah itu intinya adalah kita mengakui bahwa satu-satunya yang berhak untuk berkuasa adalah Allah. sehingga semua hukum harus hukum Allah. Wah, kalau seperti itu masuk rububiyah, Pak. Itu sudah masuk rububiyah. Sehingga kalau Anda membuat pembagian ya, misalnya Anda membuat pembagian. Di Indonesia itu pemerintah terdiri dari tiga unsur. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Lalu ada orang yang membuat pembagian. Oh enggak, pemerintah itu ada empat unsur. Ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif, DPR. Pembagian ini salah atau benar? Loh kok kamu DPR? Wow, dan dia unsur tersendiri. DPR itu ya legislatif. Sudah masuk di situ. Oh enggak, legislatif itu MPR. Ya anggota DPR, anggota MPR itu ya DPR. Oh gitu toh, saya baru paham. Sehingga kalau dia unsur yang lain jangan disendirikan. Kalau dia unsur yang lain jangan disendirikan. Manusia itu ada tiga. Satu laki, dua perempuan, tiga waria. Kok ada pembagian kayak gitu? Waria itu jenis kelaminnya apa? Oh, jane yo lanang. Dia itu kelaminnya kelamin lelaki. Yo lelaki, jangan dijadikan saat, jangan disendirikan. Bukan gara-gara masalah dandanan terus dia jadi disendirikan, tidak. Tapi kan dia laki ndak, perempuan tidak. Fisiknya lelaki, karakternya melambai. Nah itu kan masalah apa ya, cacat mental saja. Tapi secara fisik dia tetap lelaki. Makanya pembagian ini kenapa tidak kita setujui? Karena mulkiyah itu unsurnya rububiyah, ngapain disendiriin? Sehingga cukup tiga ini aja, gitu ya? Karena ini adalah unsurnya rububiyah. Tapi Pak, kan gini, kita wajib untuk mengikuti hukum Allah. Wajib melaksanakan hukum Allah. Tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Setuju. Kalau berkaitan dengan kewajiban hamba kepada Allah, itu masuk tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah itu tadi. Salah satu di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah mematuhi hukum Allah. Sehingga Allah minta A, minta B, kita taat kepada hukum Allah. Itu masuk tauhid apa? Ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Sehingga tidak perlu disendirikan. Nah, ini disendirikan tentu saja ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Sebenarnya latar belakangnya lebih kepada masalah yang disebut dengan khilafah. Pokoknya kita akan menegakkan khilafah. Nah, ini latar belakangnya. Dan semangat ini kan cukup kuat ya di zaman-zaman reformasi. Di kampus-kampus ya. Ya, mungkin kita punya pengalaman yang seragam tentang itu. Jadi para murabi-murabi memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar hukum itu ditegakkan untuk hukum Allah, tapi nanti arahnya ke melawan apa? Pemerintah. Nah, masalahnya ini akhirnya arahnya pemerintahnya dikafirkan. Ya. Dan saya masih ingat ketika mereka memberikan motivasi tentang tauhid mulkiyah, ujung-ujungnya itu pemerintahnya dikafirkan. Nah, ini kalau kepegang SAS ya, kok disebut ekstrim mungkin cocok. Cuman ini tidak diajarkan dalam lembaga pendidikan salafi. Enggak ada pembagian tauhid jadi mulkiyah, itu enggak ada. Tapi ini diajarkan di beberapa forum-forum kajian yang kajian kampus mungkin ya ada di dulu cukup banyak, kalau sekarang sudah mulai berkurang. Yang kayak gini ya. Akhirnya dia arahnya ke mengkafirkan pemerintah, melawan pemerintah. Sudah? Nah, kita tahu ini berdasarkan pengalaman kita dulu. Yang mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang serupa. Nah, sekarang walhamdulillah ketika dakwah tauhid itu semakin nampak di permukaan dengan hadirnya para dai yang dulunya adalah mahasiswa dari UIM, ya, Universitas Islam Madinah, atau dari Riyadh, ya, dari Universitas Al-Imam, atau dari Lipia, termasuk juga yang dari Mesir, ada juga yang dari Ummul Qura, ya, Ummul Qura yang lurus, ya. Ada lulusan Ummul Qura yang menyimpang, ya, ada juga, ya. Ya, jadi ketika mereka pulang, mereka membawa satu metodologi yang jauh lebih mudah untuk dipahami. Orang terus paham, oh begini, oh berarti selama ini yang saya pelajari kurang tepat. Disitulah pengaruh ketika ilmu itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, sehingga sang hamba akan bisa mengenal. Maka penilaiannya tidak ngawur, gitu ya. Tidak a priori, tapi penilaiannya betul-betul berdasarkan data ilmiah. Baik. Dan di buku ini ayat-ayat tauhid kan ada satu lagi, ya, tauhid mutaba'ah. Kok bisa disebut tauhid mutaba'ah? Nah, tauhid mutaba'ah itu terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di buku ayat-ayat tauhid ada tauhidul mutaba'ah. Tauhid mutaba'ah itu terkait apa? Posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kewajibannya adalah madza ajabtumul mursalin? Apa respon kalian kepada Nabi? Respon kami, ya Allah, mengikuti sang Nabi. Nah, bentuk mengikuti sang Nabi, satu-satunya yang berhak diikuti secara mutlak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan tauhidul mutaba'ah. Sehingga tauhidul mutaba'ah ini adalah penerapan dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Penerapan dari syahadat, syahadat yang, saya boleh enggak sebut syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dipahami insyaallah, ya? Alhamdulillah. Nah, dari sinilah kita bisa memahami peta pembagian tauhid yang ada empat, ya. Dimana yang keempat adalah tauhidul mutaba'ah. Maka tauhid oleh penulis dibagi menjadi empat. Kita akan dengarkan apa yang dibaca oleh Pak Farid, ya. Eh, dibaca dulu nanti. Ya, langsung, ya itu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tauhid dibagi menjadi empat. Ketahuilah, wahai saudara muslimku, semoga Allah menguatkanku dan anda di atas kebenaran, bahwasanya tauhid dibagi dalam empat macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yang keempat, tauhid mutaba'ah. Baik. Jadi pembagian tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifat, lalu apa satu lagi tadi? Mutaba'ah. Ya. Ini penerapan dari syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini penerapan dari syahadat kedua. Komplit sudah, dua kalimat syahadat. Makanya kemudian disebut di pembahasan tauhid untuk memperkenalkan kepada kita bahwa satu-satunya makhluk yang berhak untuk kita ikuti secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, apakah tauhid bisa menghapuskan dosa hak antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Misal pernah mencuri, kemudian belum mengembalikan hak yang dicuri, hutang piutang dan sebagainya. Ya. Apakah mentauhidkan Allah bisa menghapus hak antara seorang hamba yang diambil oleh bisa menghapus hak antara seorang hamba dengan hamba yang lain? Ketika seorang itu menjadi ahli tauhid, maka dia seorang muslim. Ketika orang itu jadi ahli tauhid, maka dia apa? Seorang muslim. Kalau dia enggak jadi ahli tauhid, dia musyrik. Sehingga kalau orang tidak mewujudkan rububiyah, tidak mewujudkan tauhid rububiyah, tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, tidak mewujudkan tauhid asma wa sifat, maka dia keluar dari Islam. Tentu saja dengan porsi tertentu ya. Dengan porsi tertentu. Ya, ada bentuk pelanggaran tauhid tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau pelanggaran itu sampai porsi tertentu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan seperti yang kita tahu bahwa seorang muslim yang mengambil hak muslim yang lain, muslim mengambil hak muslim yang lain, saya tidak bicara kafir ya. Muslim mengambil hak muslim yang lain, nanti diapakan? Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua hak itu tertunaikan. Dari sinilah kita bisa memahami, ketika orang mentauhidkan Allah berarti dia muslim, lalu mengambil hak orang lain dan sampai mati belum dia kembalikan, maka nanti harus dia kembalikan di hari kiamat. Karena itu ahli tauhid adalah orang yang sangat berhati-hati menjaga diri agar jangan sampai dia nanti dituntut oleh orang lain di akhirat. Sehingga dia menjaga diri, jangan sampai mendolimi orang lain. Baik dengan lisannya maupun tangannya, dia juga menjaga diri, jangan sampai mengambil hak orang lain. Baik hak harta maupun melanggar kehormatannya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, apakah seseorang yang melakukan bid'ah secara terang-terangan boleh disebut musyrik atau kafir? Orang yang melakukan bid'ah secara terang-terangan, jika bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, karena bid'ah itu ada dua ya. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa Pak? Bid'ahnya orang Syiah itu banyak sekali yang kayak gitu. Sehingga dia membuat bid'ah, misalnya berdoa kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada Husain. Ada juga bid'ah dalam bentuk pengagungan wali. Dia tawaf di kuburan, kemudian ngusap-ngusap badannya, lalu itu dijadikan sebagai muncul ta'alukul qalbi, ketergantungan hati itu kepada wali ini, tidak lagi kepada Allah. Terus dia berdoa di situ, memohon kepada sang wali. Maka itu perbuatan bid'ah yang sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir. Perbuatan ini mau dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Sedangkan bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang tidak sampai derajat kafir. Maka pelakunya tidak dinilai telah keluar dari Islam. Dan menyinggung masalah seperti ini bukan ciri ekstremis ya. Sehingga jangan sebut, pokoknya kalau keluar kata bid'ah langsung dihukumi ekstrim. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali nyebut kata bid'ah. Nah, Ustadz, jika saya memerlukan pecahan 10 ribuan, tapi saya hanya punya 50 lembaran 50 ribu, kemudian tukar kepada teman. Teman hanya punya 30 ribu. Apakah sisanya boleh ditransfer? Sisanya boleh ditransfer, tapi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga Anda, kalau mau melakukan tukar-menukar itu, 50 ribu ditukar dengan 30 ribu, yang ini cash ya, plus 20.000 ini transfer. Dan ini dilakukan di waktu yang sama di majelis akad. Sehingga misalnya Anda siaga mobile banking. Mana 50.000? Taruh sini. Ini 30.000, taruh. Dah. Saya transfer ya mobile banking 20.000. Kirim, terus dia ngambil 20 yang 50.000, itu ngambil 30.000, selesai. Karena ini dilakukan di majelis akad. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Fulan mau meminjam uang dan berjanji akan melebihkan saat hari penelunasannya. Namun saya tolak dan saya mengatakan tidak perlu melebihkan. Pada saat dia melunasinya, dia membayar hutangnya, dia tetap melebihkan dari pokok hutang. Apakah kelebihan itu halal bagi saya? Insyaallah halal, boleh diterima insyaallah. Karena ini tidak termasuk di antara kelebihan yang disepakati dan Anda juga tidak memintanya. Disepakati di depan, Anda tidak menyepakati itu di depan, enggak ada kesepakatan itu di depan. Anda tidak memintanya dan tidak ada tradisi di masyarakat harus ngasih kelebihan. Selama tiga unsur ini terpenuhi, maka kelebihan itu boleh Anda miliki. Dan dohirnya dari pertanyaan Anda menunjukkan Anda boleh memilikinya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustaz, saya bekerja di salah satu rumah sakit di bagian alat penyeterilan, alat kedokteran. Bagaimana hukumnya menerima sesuatu dari perawat atau dokter dari luar rumah sakit sebagai jasa terima kasih karena dimintai tolong untuk mensterilkan alatnya? Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan rumah sakit atau perusahaan yang lain dan Anda mendapatkan gaji dari aktivitas Anda mensterilkan alat, maka Anda tidak berhak menerima tips dari klien. Sehingga kalau ada rumah sakit luar yang bersihkan alat di tempat itu lalu Anda kerjakan, ya rumah sakit ini bayarnya ke tempat Anda kerja, ke tempat Anda kerja itu. Selanjutnya rumah sakit tempat Anda kerja yang gaji Anda. Gitu ya. Kalau misalnya mereka ngasih tips gimana? Ya, harus Anda tolak. Kalau mereka tetap ngasih, kasihkan ke kantor. Selanjutnya nanti jadi kebijakan kantor. Apakah itu akan diserahkan kembali ke Anda? Ataukah kantor akan misalnya membaginya ke karyawan atau jadikan kas, itu terserah kantor. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.